Dikala dirimu gelisah, coba sejenak renungkan semua lembaran peristiwa yang engkau alami selama ini di dalam keheningan. Mungkin kau kan dapat